Konsultasi Syariah. Hukum jamaah haji berkurban di tanah air. Pertanyaan, apakah jamaah haji juga dianjurkan berkurban di tanah air karena di sana mereka juga menyembelih kambing? Jawaban, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelum kita membahas kurban bagi jamaah haji, ada bagian yang perlu kita pahami bahwa ketika Idul Adha ada dua sembelihan yang dilakukan kaum muslimin. 1. Berkurban atau al-udhiyah. Kegiatan ini dilakukan oleh kaum muslimin sedunia sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah dipahami. 2. Al-hadyu adalah sembelihan yang dihadiahkan untuk tanah suci Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dagingnya dibagikan ke fakir miskin di sekitar kota Mekah. Tidak semua jamaah haji disyariatkan menyembelih hadyu. Di antara yang diwajibkan menyembelih hadyu adalah jamaah haji tamattu atau qiran. Seperti jamaah haji Indonesia yang umumnya mengikuti program tamattu. Ulama berbeda pendapat apakah jamaah haji disyariatkan untuk berkurban ataukah tidak. Pendapat pertama, jamaah haji meskipun diwajibkan menyembelih hadyu, dia juga boleh berkurban. Baik kurbannya disembelih di tanah haram atau di tanah air. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. An-Nawawi menyebutkan, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dalam bab Ad-Duhaya, dalam kitab Mukhtasar Al-Buti, berkurban itu sunnah bagi mereka yang memiliki kelonggaran di antara kaum muslimin, baik dia tinggal di perkotaan, desa, yang sedang safar maupun tidak safar. Para jamaah haji di Mina maupun di tempat lainnya yang menyembelih al-hadyu atau yang tidak menyembelih hadyu. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Pendapat kedua, jamaah haji tidak disyariatkan untuk berkurban. Semua kaum muslimin disyariatkan berkurban kecuali jamaah haji. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan pendapat Al-Abdari dari kalangan Syafi'iyah. An-Nawawi mengatakan, adapun pendapat Al-Abdari, berkurban hukumnya sunnah mu'akad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan yang tinggal di perkotaan, pedesaan, maupun musafir, kecuali jamaah haji. Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Sementara pendapat Imam Malik dinyatakan dalam Al-Mudawwanah, Syahnun bertanya kepada Ibnul Qasim, Syahnun, apakah musafir juga disyariatkan untuk berkurban menurut Imam Malik? Ibnul Qasim, Imam Malik mengatakan, musafir dan bukan musafir hukum berkurban statusnya sama. Syahnun, apakah penduduk Mina juga berkurban menurut Imam Malik? Ibnul Qasim, Imam Malik berkata kepadaku, jamaah haji tidak disyariatkan berkurban, meskipun dia penduduk Mina setelah dia menjadi jamaah haji. Syahnun, semua orang disyariatkan berkurban menurut Imam Malik kecuali jamaah haji. Ibnul Qasim, benar. Al-Mudawwanah. Dan ada hadis yang bisa kita jadikan acuan untuk menentukan pendapat yang lebih kuat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita pengalamannya melaksanakan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengalami haid di daerah Saraf. Beliau bercerita ketika di Mina, ketika kami di Mina, saya diberi daging sapi. Saya bertanya, ini apa? Mereka menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban sapi atas nama para istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Karena itu, insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat pertama bahwa jamaah haji meskipun diwajibkan menyembelih hadyu, dia juga boleh berkurban. Demikian, Allahu a'lam.